kepada sifat seorang hamba, setelah Allah melihat sifat itu benar-benar melekat secara dawam, istiqomah pada diri hamba itu. Kalau cuma sesekali, itu belum jadi sifat. Walaupun tetap berpahala. Sekali kita berkata jujur, tetap kebaikan. Tapi tidak disebut orang yang jujur. Sehingga nanti di akhirat, dia tidak akan masuk surga dalam golongan orang-orang yang jujur. Enggak. Mungkin golongan apalagi yang lain yang dia dominan, yang dia dawam, yang dia istiqomah. Kan tadi di Zalzalah disebutkan, yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia itu akan dikelompok-kelompokkan secara berkelompok-kelompok sesuai dengan amal. Amal di sini yang adwa muha, yang paling dawam. Termasuk juga menahan amarah. Tidak akan disebut halim sampai Allah melihat dan ridha dengan kesabarannya dalam menahan amarah. Dan by the way, memang halim ini, hilmu ini salah satu di antara cabang sifat sabar. Karena sabar itu sifat yang sangat luar biasa. Salah satu variannya adalah halim. Sampai Allah ridha dengan sifat halimnya atau sifat hilmunya, baru Allah nanti menggolongkan dia di akhirat sebagai orang yang halim. Dan tahukah apa kebaikan yang Allah janjikan untuk orang yang halim di akhirat? Hadisnya sih untuk laki-laki. Nanti tinggal cari lagi hadis yang perempuannya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang mampu menahan amarah ketika dia mampu marah? Ketika siapa yang bisa menahan amarah ketika dia mampu untuk marah? Ketika mampu itu artinya apa? Dia gak perlu takut untuk marah. Bisa jadi dia lebih kuat, lebih berkuasa, lebih banyak backingan dan seterusnya. Ketika seseorang bisa menahan amarah saat dia mampu untuk marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di antara manusia di padang mahsyar. Ala ru'usil khala'ik. Di antara manusia di padang mahsyar, Allah akan memanggil namanya. Ya fulan. Wahai hambaku yang bernama fulan bin fulan. Dipanggil langsung oleh Allah. Jadi ada kayak sound pengumuman gitu ya. Kayak kita di tempat apa, kayak announcer gitu kan, di mall-mall gitu kan, panggil kepada ini, ditunggu oleh keluarganya misalnya. Ini mah ditunggu di surga, fulan bin fulan. Akhirnya kita dari jauh, saya Allah, saya. Banyak kan namanya kayak gitu. Allah tahu hambanya yang kayak gitu tuh yang siapa. Langsung kemudian hamba itu dijemput oleh malaikat. Malaikat yang menjemputnya itu malaikat-malaikat yang kayak keluarga besar menjemput pengantin di hari mau nikah, gimana? Ada yang cemberut? Ada mantan. Gak ada yang cemberut ya? Keluarganya semuanya tersenyum. Itu hari paling happiness buat dia tuh. Yang paling bahagia. Begitu dia didandanin di dalam ruangnya. Kemudian dia keluar. Cuman kalau laki-laki didandanin agak sedikit geleh ya. Oh, aduh, segala macam pakai bedak. Saya dulu pas pengantinan gak mau gitu-gituan. Street culture, cie. Jadi nikahnya nikah aja mah. Gak usah pakai dandan-dandan. Paling dandan sendiri. Gak didandanin. Keluar, semua orang tersenyum. Terus dikasih mobil yang udah dikasih kayak bunga-bunga gitu. Dikasih pita. Memang ini juga agak-agak lucu sih. Cuman buat cewek aja, kita mah naik motor ke tempat. Sampai sana cuci muka dulu pakai Biore, udah aja. Akad gitu. Dikasih mobil yang nyaman, kalau perlu dia punya duit lebih, pakai 4Rider, biar gak macet, jalan, sampai di gedung acara resepsi dan akad nikah, semua orang berdiri kan ya, kayak yang datang itu raja. Dimohon kepada semua hadirin untuk berdiri menyambut kedatangan calon mempelai pria, misalnya yang perempuannya udah nunggu datang. Semuanya nyambut, begitulah, bahkan ini lebih penyambutan malaikat kepada hamba yang dipanggil oleh Allah. Fulan bin Fulan, didatengin oleh para malaikat, bawa kendaraan yang terbuat dari cahaya. Kendaraannya dari cahaya. Kayak buruk. Tetapi dia cahaya, bukan hewan. Kemudian dipersilakan, silakan naik. Lalu dia naik ke atas kendaraan itu, dibawa langsung bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah di sebuah ruangan yang luar biasa luasnya,

dengan melarang dia marah dan dikasih surga. Itu cara Allah menyelamatkan kita. Marah itu fitrah. Allah kasih sebagai ujian dalam hati manusia. Karena kenapa Allah kasih sifat marah? Biar Allah bisa melihat siapa hambanya yang sabar bisa dan siapa yang tidak sabar. Dan Allah tahu, orang kalau marah itu pasti dikuasai setan. Kalau sudah dikuasai setan, setan gak mungkin bawa dia ke surga. Pasti bawa dia ke neraka. Karena setan butuh lebih banyak geng di dalam neraka. Emang gue mau masuk neraka sendiri? Ah, gak ridho. Setan juga gak ridho masuk neraka sendiri. Masuk nerakanya asiknya tuh rame-rame. Kalau kita asiknya tuh rame-rame, nongkrong, jalan, main, kemana gitu. Kalau setan asiknya tuh ke neraka rame-rame. Dia bawa sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Dan Allah juga berjanji setiap kali setan pengen bawa dia ke neraka, Allah akan menyelamatkan hambanya. Bisa dengan diampuni dosanya, taubat. Bisa dengan dijanjikan kebaikan-kebaikan surga. Salah satunya dengan menahan amarah. Jadi teman-teman, al-hilmu gak akan jadi halim kalau kita nahan amarahnya cuma sekali. Coba jadikan nahan amarah itu kayak karakter bagi kita. Seperti seorang laki-laki yang tadi saya mau sampaikan kisahnya. Kayaknya dari tadi saya banyak kisah yang kepotong ya. Kepotong, loncat lagi gitu ya. Nanti kapan-kapan dibahas. Siapa tadi teh? Laki-laki yang dia itu diijabah doanya oleh Allah gara-gara dia itu sangat halim terhadap istri. Gimana pun istrinya memancing kemarahan suaminya, suaminya sabar. Gak mau marah sama istrinya. Itu suami paling ideal aja pokoknya. Dipancing oleh istrinya dengan syarat pancingannya itu bukan melanggar syariat ya. Yang jangan sampai misalnya istrinya selingkuh, kalau itu emang udah wajib mah marah. Karena kalau suami gak marah istrinya melakukan hal-hal yang kayak gitu, suaminya itu dijanjikan dimarahi oleh Allah. Namanya apa? Dayus. Kata Nabi, celaka dayus. Celaka dayus. Sahabat bingung, itu istilah baru di sahabat. Belum pernah ada yang ngeposting istilah itu. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah itu hashtag apa tuh? Dayus. Kata Rasulullah, dayus. Suami yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan hal-hal yang melanggar. Istrinya keluar rumah dengan membuka aurat, suaminya gak cemburu. Istrinya karaokean small dengan orang lain gitu kan. Kita small ya gitu. Karaokean. Saya pas ngeliat, aduh seru juga ya karaokean gitu. Ternyata banyak fitnahnya. Yang karaokean sama istri orang, sama seorang perempuan yang belum punya suami, segala macam. Ini fitnah, gak boleh. Bukan gak boleh karaokeannya. Karena juga saya kadang-kadang karaokean. Ari Lasso gitu lah sih. Karaokean, tapi sendiri. Atau sama istri berdua. Cinta sejati, gitu-gitu deh. Tapi gak sampai di small gitu. Sama orang yang kita gak kenal. Dan mungkin bisa jadi fitnah. Belum lagi dia udah dandan. Pandangannya tuh kedap-kedip gitu. Bikin orang jadi serak-serakan gara-gara. Nah ini, kalau gak cemburu, namanya dayus. Harus cemburu dalam hal ini. Jadi jangan bilang posesif. Karena posesif yang dalam hal ini, Allah ridhoi. Harus cemburu. Nah, laki-laki tadi sabar banget dengan gangguan. Istrinya gak pernah marah. Kalau istrinya gak masak, dia gak marah. Ngeliat apa bajunya gak dicuci, ditaruh di ember. Tapi gak dicuci-cuci. Udah 3 hari dilihat masih baju yang kayak gitu. Akhirnya cuci sendiri, gak marah. Istrinya tidur aja, gak pernah ngelayani suaminya, gak marah. Pokoknya suami super duper sabar. Akhirnya Allah kasih dia kebaikan. Karena Allah udah ngelihat dia halim banget, menahan amarah. Allah kasih dia kebaikan dengan cara minta apa? Sel tuh toh, minta apa aja kamu akan aku kabulkan. Minta. Tapi dia udah gitu, gak minta ya Allah ganti dong istri yang lain lebih soleha. Gak, coba. Sabar. Orang kalau kayak gitu baru Allah kasih tuh. Kalau gak kayak gitu Allah kasih. Minta apa aja kamu akan dikasih. Pasti mintanya macam-macam kan? Karena dia sabar. Allah bilang sal tu'toh. Minta. Pasti akan dikasih. Mau dapat kalimat sal tu'toh. Golden ticket. Minta apa aja dikasih. Jadilah orang yang halim salah satunya. Maka akan Allah bilang sal tu'toh. Minta. Kamu akan diberikan. Dia gak menggunakan kesempatan itu untuk minta yang buruk-buruk bagi istrinya. Ya Allah celakakan istri saya. Ya Allah hilangkan istri saya. Ya Allah hilangkanlah ingatanku. Ya misalnya. Enggak. Benar-benar. Itu bukan dari semula, dari YouTube. Artinya dia gak minta yang macam-macam ke Allah untuk istrinya. Dia tetap menahan amarah. Sampai akhirnya orang baru tahu dia itu kekasih Allah ketika ada dua orang yang berdoa kepada Allah lagi dapat musibah dan dua orang ini ulama ahli ibadah. Doanya, Allah, anak saya sakit, ya Allah, saya punya masalah di rumah segala macam nih. Pas sudah selesai berdoa, tidur, malamnya mimpi didatengin malaikat dua orang, orang soleh ini, ahli ibadah. Mimpinya sama lagi tuh, dua orang yang berbeda, mimpi sama. Apa kata malaikat? Kalau kalian mau doa kalian diijabah, mintalah doa dari Fulan bin Fulan, yang enggak terkenal sama sekali. Mereka bangun dari mimpi, besoknya ketemu di masjid, semalam saya mimpi aneh banget, saya juga, gimana mimpinya? Kok sama gitu? Berarti ini ilham, mimpi orang soleh itu ilham dari Allah. Cari laki-laki yang disebut ke kampung itu. Kamu kenal dengan namanya Fulan bin Fulan? Cari, ternyata orang biasa, pedagang kecil, bukan orang yang sukses. Ya Fulan, doakanlah kami. Saya punya masalah gini, saya punya masalah kayak gini. Ya doakan ya Allah, selesaikanlah masalah mereka. Amin. Pulang, beres semuanya. Anaknya sembuh, yang ini beres urusan rumah tangganya. Baru mereka cari tahu siapa laki-laki itu. Kita ahli ibadah gak gitu-gitu amat. Saya udah belajar ilmu gak gitu-gitu amat diperlakukan sama Allah. Dia baru gini sekali udah langsung Allah kabulkan. Ternyata setelah dicari tahu, gosip punya gosip, dia itu seorang suami yang sangat sabar terhadap istrinya. Halimun di rumah tangga. Dan tahu gimana sabar terhadap istri yang diajarkan Nabi? Kata Nabi, suami yang penyabar terhadap istri itu adalah yang bisa bersabar sebanyak 70 kali dalam sehari terhadap gangguan istrinya. 70 kali. Hitung aja tuh. Pas udah 69, istrinya bilang, udah 69, cukup gitu. Istrinya tahu hadis ini nih. Terus aja, gak boleh sabar dulu, baru 30. Baru 40, 50, 60, 69. Udah, saya mah hari ini udah cukup, udah beres. Besok lagi dicicil. Besok mulai lagi dari awal, 1, 2, 3, 69, berhenti lagi. Bayangin, pernahkah kita menghitung? Pernahkah? Memang belum nikah ya? Nanti kalau udah nikah ya, coba hitung. Udah sampai 70 kali belum? Saya yakin gak ada perempuan, gimana pun dia mungkin tidak berbakti kepada suami, gak adalah istri yang menyakiti suaminya sehari sampai 70 kali. Hampir gak ada. Kecuali istrinya Nabi Lut mungkin, atau istrinya Nabi Nuh. Ini jarang banget ada istri secelaka, istri Nabi Lut yang menyakiti suaminya sehari 70 kali menyakitinya. Gak ada. Artinya kalau gitu berarti gak boleh baper, gak boleh marah sama istri. Nabi bukan hanya gak marah, tapi bisa membuat orang yang lagi marah, redam amarahnya. Itu kerennya Nabi tuh. Kalau kita paling gak marah doang sendiri, dia mah udah sendiri-sendiri aja, udah jalan sendiri-sendiri. Kalau Nabi, ada orang mancing beliau marah atau mereka marah, Nabi bisa meredam kemarahan orang itu. Seperti cerita Aisyah sama siapa? Saudah yang sering saya ulang-ulang kisahnya. Yang Aisyah habis buat kue seharian, capek. Kan Aisyah kalau buat kue kan sesuatu ya. Maksudnya Aisyah tuh gak pinter masak kayak Ummu Salamah. Jadi kalau dia bikin kue sesekali, itu habis-habisan udah. Total satu hari. Pertama baca dulu di Google, gimana nih. Atau lihat di YouTube. Udah semuanya dipelajari, bikin. Udah dibikin, hasilnya biasa-biasa aja. Kan Aisyah berusaha menyenangkan suaminya. Sekali-kalinya dia bikin kue kayak manisan gitu. Dari tepung ditaburin kayak snow gitu ya, kayak tepung gitu. Udah makan sama Nabi. Nabi kan menghargai banget hasil karya istrinya. Wah enak banget, makan enak banget. Nabi, begitu datang manusia, Saudah. Nah ini manusia, kalau tadi Nabi. Nabi menghargai manusia kadang-kadang jujur dan apa adanya. Tapi alim ya. Alim dalam bahasa Arab, sakit banget. Saudah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain sama Aisyah. Saudah kebetulan nih, saya lagi masak kue ini enak nih, makan. Saudah lihat, udah tau lah kalau Aisyah yang masak gitu kan ya. Soalnya kalau Ummu Salamah yang masak, Saudah semangat makan. Giliran Aisyah yang masak, dia gak mau makan. Aisyah kan tersinggung gitu, Saudah makan dong. Memangnya Ummu Salamah doang yang bisa, saya juga bau enak nih. Enak banget loh, ini kue. Saya belajarnya kalau di kita mah, belajarnya lama loh di YouTube. Habis kuota pula demi bisa bikin. Kalau kita mah ya. Saudah bilang, enggak saya lagi males makan kue gitu. Satu aja gak akan ngenyangin kok. Udah satu aja untuk apa nyicip-nyicip gitu. Kata Saudah, udah gak usah maksa deh. Saya gak mau makan kue. Saudah, ini saya buat tuh dari pagi sampai sore. Satu atuh makan menghargai orang udah capek-capek bikin. Aisyah, saya lagi males makan. Cuma pengen ketemu Nabi. Saudah. Sinetron gitu. Kalau kamu enggak mau cicip, apa nyicip kue saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Sok, kata saudara. Wah, dipancing lagi sama saudara. Wah, diambil, dilemparin di wajah saudara langsung. Jadi kayak pantomim gitu kan. Langsung, wah putih. Nabi langsung ngangkat kakinya, ditaruh di atas paha Aisyah. Ditekan supaya Aisyah gak bisa ngelak. Nabi beri isyarat kepada saudara. Bales. Tapi pakai kode, gituin. Saudara, oh bales. Wah, dilemparin. Akhirnya lempar-lemparan tepung. Terdengar suara Umar. Assalamualaikum. Itu mah Roma Irama. Assalamualaikum gitu. Beda. Beda salamnya Roma Irama sama Umar. Umar gimana ya? Pokoknya salam aja lah. Salam kedengaran itu suaranya Umar. Akhirnya pada ngacir. Lari masuk kamar. Dibuka sama Rasulullah. Rasulullah senyum-senyum. Umar lihat rumah Nabi berantakan banyak tepung gini. Mau dikomen gak enak udah aja diem. Pas lagi duduk. Nabi senyum-senyum ketawa. Umar nanya, Rasulullah kenapa ketawa? Kata Rasulullah, itu tuh cewek-cewek. Kata Rasulullah, kenapa? Itu mereka tadi habis berantem, melempar-lemparan tepung. Begitu dengar suara kamu, pada lari masuk ke kamar. Heran saya juga sama cewek-cewek itu. Kata Nabi. Terus Umar tersinggung. Kok ke Umarnya takut, ke Rasul gak takut. Dan itu gak boleh gitu, gak beretika kepada Rasulullah. Umar teriak, wahai perempuan. Kalau bahasa kita, cewek gitu, kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab. Tapi kalian tidak takut kepada Rasulullah. Kata Umar. Tiba-tiba Aisyah sama saudah jawab dari dalam kamarnya. Ya, soalnya Umar itu ghalidun syadid. Orang yang kasar lagi keras. Sedangkan Rasulullah itu orangnya lembut dan bijaksana. Oh, kata Umar. Diam aja Umar. Umar diam, Nabi ketawa-ketawa aja. Umar pulang, pada keluar, beres-beres. Bayangin, orang lagi marah bisa dibikin ketawa oleh Nabi. Kan berarti halimnya itu udah luar biasa. Gak ikut marah. Aisyah, itu mubazir. Kita keluarga Nabi, gak boleh mubazir. Keluar semua dalil. Enggak. Bukankah Nabi itu yang punya dalil? Nabi gak perlu mengatakan, itu ada hadis tuh. Saya lupa riwayat. Gak mungkin kan? Nabi itu yang mengatakan dalil. Nabi itu pemilik hadis. Gampang banget buat Nabi bilang, ya Aisyah sesungguhnya dalil tuh, hadis keluar. Kalau kita cari dulu, ntar cari dulu kemarin pada broadcast deh masalah ini. Cari di grup gitu, atau bilang ke teman, tolong cariin dong hadis buat istri gua nih lagi marah-marahan, lagi lempar tepung, masalah mubazir, ayatnya di mana ya? Nyari kan lama, Nabi mah gak perlu nyari, ayatnya ada di dalam benak beliau, hadisnya ada di lisan beliau. Bahkan gak perlu riwayat Bukhari Muslim loh, Aisyah itu sahih loh. Gak perlu orang riwayat sendiri, coba. Hadis dari Rasulullah, riwayat Rasulullah. Coba, kurang kuat apa? Keluarkah dalil? Gak keluar dalil. Jadi siapa kita yang mau pakai hadis Bukhari Muslim, sedangkan Nabi aja pemilik hadis gak ngeluarin dalil itu. Terus kapan pakai hadisnya? Nanti pas sudah tenang. Pas lagi mau bobo, lagi ngobrol gitu. Kita baca hadis yuk gitu. Pakai HP gitu. Awalnya baca hadis, lama-lama buka jokes gitu ya. Misalnya, artinya mungkin gak harus dari pas marah langsung disampaikan dalil. Enggak, karena waktunya gak tepat. Bukankah hikmah bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya? Bukan soal hadisnya kurang sahih. Hadisnya sahih. Tapi ketika bukan pada tempatnya, Nabi juga tidak menyampaikan hadis. Kurang sahih mana hadis Bukhari Muslim dengan hadis Nabi? Sama-sama Nabi kan? Cuman yang satu riwayatnya Bukhari, yang satu Nabi langsung diriwayatkan oleh beliau sendiri. Mana lebih sahih? Nabi kan, kenapa Nabi gak ngeluarin hadis? Sabar. Sabar termasuk, halim itu termasuk sabar dalam mengeluarkan dalil. Jangan ujuk-ujuk, ada. Nih, dengerin nih firman Allah, dengerin nih hadis Rasulullah. Jangan ujuk-ujuk langsung main dalil, tunggu waktu yang tepat. Karena kalimatul haq urida bihal batil, kata Ali. Kalimat itu bisa aja benar, tapi penempatannya keliru. Bukan hadisnya yang gak sahih. Bukan ayatnya yang gak benar. Ayat pasti benar, shadaqallahul azim. Hadis Bukhari Muslim itu teks tersahih nomor 2 di dunia setelah Al-Quran, langsung Bukhari Muslim. Tapi kalau ditempatkan pada tempat yang kurang pas, maka dia tidak memberikan kebaikan. Sehingga justru orang yang harusnya menerima dalil itu dengan baik, jadi menolaknya karena kurang waktunya belum tepat. Nabi punya dalil. Termasuk Nabi dimarahin Aisyah. Coba bayangin, Nabi dimarahin istri. Istri yang paling muda lah gitu. Arti muda usianya paling ABG. anak SMP marahin Nabi coba. Orang sahabat aja kalau Nabi ngomong pada diem. Bayangin jangankan sahabat Nabi, malaikat aja itu sangat hormat kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu kalau ngomong sama Nabi, Nabi nanya. Ibarat kalau ada lewat onta di depan sahabat, Nabi nanya, sahabat itu onta kan? Ya, berapa kakinya? Allah dan Rasul lebih tahu. Gak mau mereka jawab, padahal kan 4 kakinya. Tapi saking sahabat itu menghormati Nabi, gak mau menjawab kaki onta itu 4. Walaupun mata mereka memandang 4. Kalau Nabi bilang, gak 4, 3. Oh ya, 3 Rasulullah. Itu sami'na wa ato'nanya sahabat. Kalau Nabi bilang, itu kakinya 2 loh sahabat, bukan 4. 2 ya Rasulullah. Gitu. Tapi istrinya marahin beliau. Gimana? Orang yang terbiasa kayak dihormati di mana-mana, ustaz, tiba-tiba istrinya, marahnya kayak gitu banget. Di rumah dibentak-bentak sama istri. Gimana perasaannya? Mentalnya siap gak sih? Karena saya pernah ngalamin itu. Baru pulang dihormatin orang, dianterin, dibawain oleh-oleh gitu. Ustaz segala macam. Pokoknya jadi kayak raja aja sekitar 3 jam. Dalam taklim, perjalanan pulang. Pas baru di pintu rumah, misalnya istri ngambek. Pas kita bujuk sedikit, baru kita sentuh. Jangan deket-deket. Astagfirullahaladzim. Baru sentuh. Ustaz silakan. Gimana tuh perasaannya tuh? Kan gak dapat banget tuh. Kalau udah biasa dimarahin orang, dimarahin di rumah, itu biasa. Tapi biasa dihormat orang, tiba-tiba di rumah dimarahin, itu bisa kayak power syndrome gitu. Orang biasa dihargai, dihormatin, jadi pejabat, tiba-tiba jadi orang biasa kan gak siap kan ya. Rasulullah biasa banget dihormati siapapun. Bahkan makhluk selain manusia juga sayang sama Nabi. Kayu aja sayang banget sama Nabi. Tapi kalau duduk pindah tempat yang bukan kayu biasa tempat duduk Nabi, kayu itu nangis. Sahabat dengar, mana anak bayi nangis, mana? Kayak anak bayi nangis loh. Para sahabat nanya, ya Rasulullah mana anak bayi? Rasulullah senyum, terus Nabi duduk di atas pohon itu, kayu itu terus diusap-usap gini. Diam, bayangin. Kayu nangis gak didudukin sama Nabi, karena mereka sayang kepada Rasulullah. Kata Nabi, kalau gak saya usap-usap, mungkin kalian akan mendengar dia menangis sampai hari kiamat. Mungkin sekarang kalau kita pengen dengar suara kayu, kita bisa pergi ke Madinah tuh. Ada kayu yang menangis gara-gara caper sama Nabi. Tapi Nabi duduk, udah. Diam dia tuh. Istrinya marah. Terus kata, saya laporin nih ke ayah saya. Ayahnya itu sahabat Nabi, muridnya Nabi, coba bayangin. Kalau kita sok, laporin aja. Itu juga murid saya. Tinggal pas abu kata, apa? Oh ya Rasulullah, pasti gitu kan? Enggak Rasulullah mah. Saya laporin sama ayah saya. Ayo saya anterin, kata Rasulullah. Dianterin ke Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, assalamualaikum. Nabi, waalaikumsalam, ya Rasulullah. Bukan Aisyah, ya Rasulullah. Aisyah mah terserah deh. Itu juga anaknya Abu Bakar. Tapi Rasulullah, ya Rasulullah, silakan masuk. Aisyah gak dipeduliin sama Abu Bakar. Duduk. Ada apa yang bisa saya bantu ya Rasulullah? Tumben kan Rasulullah datang langsung ke rumah Abu Bakar. Biasanya Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah, boleh aku ngomong duluan? Rasulullah minta izin ngomong ke istrinya. Rasulullah minta izin ngomong ke istrinya. Allah aja nyuruh kita diam kalau Nabi ngomong. Sekarang Nabi minta izin ngomong ke istrinya. Aisyah, boleh saya ngomong duluan? Ya udah, tapi jangan bilang kecuali yang benar aja ya. Gak boleh bohong. Aisyah ngomong gitu coba di depan Abu Bakar. Abu Bakar langsung merah wajahnya, malu dan kecewa. Ya Aisyah, dia itu Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Allah aja bilang, dia itu gak akan ngomong sesuai hawa nafsunya. Pasti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sekarang kamu bilang, jangan bicara kecuali yang benar. Ya Aisyah, maksudnya, apakah kamu waras gitu? Kamu mengatakan Rasulullah demikian? Kamu menuduh Rasulullah berdusta? Mau dipukul sama Abu Bakar. Saking marahnya Abu Bakar kepada Aisyah. Tapi memukulnya yang tidak melukai. Kayak di sini gitu. Kayak, ya Aisyah, pas mau dikituan, dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar. Sabar. Rasulullah langsung menghadang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar depannya, Aisyah di belakang Rasulullah. Di tengah-tengah Rasulullah. Jadi kayak masang badan gitu. Ya Abu Bakar, udah. Jangan gitu. Ya Abu Bakar, kami tidak datang ke sini agar kamu menyakiti cewek saya. Kami datang ke sini supaya kamu membela dia kalau dia punya masalah yang saya tidak bisa menyelesaikannya. Ya Rasulullah, maafkan saya. Ya udah, saya dengar deh. Kata Rasulullah belakang Aisyah, tuh lihat tuh. Aku belain kamu kan? Coba. Aku belain kamu kan? Aisyah senyum. Ya Aisyah, mau ngomong apa? Gak jadi. Rasul pulang aja yuk. Pulang. Beres kan? coba menyelesaikan masalahnya gitu doang tuh. Enggak, ya Aisyah, segala macam adu argumen, debat. Yang satu pakai dalil istri ke suami, satu lagi pakai dalil suami ke istri, sama-sama adu dalil. Yang satu Bukhari, yang satu Muslim. Jadilah Bukhari, Muslim. Ah, berat aja. Nabi enggak gitu menyelesaikan masalah rumah tangganya teh. Enggak pakai dalil, enggak pakai argumen. Ya, saya aduin ke ayah saya. Ayo, saya anterin, naik motor, anterin. Sampai di sana, jangan gitu dong, ini istri saya, dia kasihan, bela-belain. Udah gitu semuanya, Aisyah lihat tuh, aku belain kamu kan, senyum aja, akhirnya cewek kan, luluh juga kan. Ini cowok romantis banget sih, ini suami gua banget nih, akhirnya. Oh, bahkan marah, Aisyah udah ngomong sekarang kamu, saya dengerin nih, saya gak jadi marah. Kata Aisyah, enggak, males, Rasulullah pulang aja yuk. Ya. Udah ditinggalin aja. Bapaknya tidak ada. Lebih sayang kepada suaminya setelah itu daripada ayahnya sendiri. Saking Nabi itu halimun. Menyelesaikan masalah dengan hati yang dingin, gak panas gitu. Dengan kepala yang, hati yang lapang maksudnya. Dengan hati yang lapang, kepala dingin. Jangan dengan emosi. Ini halim. Belum lagi nanti kisah-kisah Nabi halim kayak, Nabi lagi pakai shawl baru gitu ceritanya. Dapat hadiah shawl dari temennya. Walaupun gak di endorse gitu ya. Hadiah doang gitu. Terus Nabi pakai nih. Pas pakai musim dingin kan pakai shawl. Dilihat sama orang badui. Orang badui itu kalau sekarang orang yang pendidikannya rendah. Orang yang cara gaulnya tuh kasar. Terkenal banget badui itu kasar. Pas ngelihat Nabi pakai shawl bagus. Dipegang shawl-nya, ditarik sama dia. Muhammad, shawl kamu bagus banget, tarik tuh. Ditarik Nabi sampai muter gitu, sampai kayak mau terpelanting. Dan ini beliau sampai merah. Karena pas ditarik kan jadi kecekek gitu kan ya. Nabi, terus dibuka sama Nabi. Terus kata dia, bagus banget nih shawl. Kamu mau? Mau. Ya udah hadiah buat kamu. Halim, siapa di antara kita yang bisa kayak gitu? Bagus sih, bagus. Gak usah narik-narik juga kali gitu kan ya. Wah, bisa habis itu orang. Apalagi Rasul, ada banyak sahabat. Kalau Rasulullah mau, Umar. Beres. Udah Umar, lo sini lo. Gitu. Gue ajarin sopan santun sama Rasulullah. Kan bisa aja. Nabi enggak, udah hadiah. Nabi pakai baju dari Raja Khurasan. Raja Khurasan itu non-muslim. Ngasih hadiah baju bagus, warna merah kepada Nabi. Kayak jubah gitu. Pas dikasih hadiah baju warna merah kepada Nabi, Nabi menghargai raja yang memberi, dipakai langsung sama Nabi. Pas jalan, sahabat bilang, Rasulullah bajunya bagus banget, boleh minta enggak? Oh boleh, dibuka sama Nabi, dihadiahin. Karena salah satu di antara karakter Nabi Muhammad itu tidak pernah menolak sedekah. Kalau kita boleh menolak sedekah, Nabi enggak boleh. Makanya tadi ada fikih yang berbeda. Nabi itu, kalau ada yang minta apapun, dikasih sama Nabi. Minta baju yang lagi dipakai, gak bilang, sebentar ya saya balik ke rumah dulu ganti baju baru saya kasih. Enggak, saat itu juga dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang di puncak musim dingin dalam keadaan gak pakai baju, bayangin. Di Arab itu kalau lagi musim dingin, coba ke Madinah pas lagi bulan Desember, itu bisa sampai 3 derajat tuh dinginnya. Pakai jaket aja gak tahan, apalagi gak pakai baju. Pagi-pagi Nabi pulang anginnya kencang, Madinah itu lebih dingin dari Mekah loh kalau lagi musim dingin. Karena dia anginnya angin padang pasir. Kalau Mekah itu kan dia batu. Sehingga panasnya itu kesimpan di dalam batu. Walaupun musim dingin dia anget. Kalau Madinah musim dingin itu anginnya tuh gak ada penghalang. Dingin banget. Kalau kita habis wudu terus keluar dari tempat wudu di Madinah. Itu kayak kena jarum. Ditusuk-tusuk tuh kulit. Saking dinginnya. Beda dengan dingin di Mesir. Kalau dingin di Mesir itu mirip-mirip dingin Eropa gitu. Kalau dingin di Arab dingin angin yang menusuk kulit kita. Nabi keluar di luar rumah, jalan pulang ke rumah gak pakai baju, di puncak musim dingin, hanya gara-gara ngasih sehelai bajunya untuk orang yang meminta. Gak marah sama sekali. Belum lagi nanti ada yang datang, Muhammad, manggilnya Muhammad. Coba kita, Hanan, ada yang manggil kayak gitu. Yang lain pada manggil Ustadz, ini manggil Hanan. Walaupun gak marah mungkin, aduh kok gitu ya, kaget kan? Rasulullah, yang lain panggil, ya Rasulullah. Tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad. Baru Abu Bakar bilang, lo yang benar kalau ngomong sama Rasulullah, panggil ya Rasulullah, jangan Muhammad. Enggak, saya enggak akan ganti panggilan. Biasa saya ngomong kayak gini. Saya kan orangnya memang kasar. Dia bangga lah gitu. Kasar, bangga. Orang badui, kata Nabi. Ya bukan, biarin. Dia emang kayak gitu orangnya. Emang kayak gitu orangnya. Ada apa? Ya Muhammad, gini saya mau curhat nih. Boleh enggak? Mau curhat? Ngancem. Sampai turun ayat, kalau kalian pengen curhat ke Nabi, bersedekahlah dulu. Maksud sedekah, bayar. Surat Al-Mujadilah. Kalau mau curhat sama Nabi, bayar. Kenapa bisa kayak gitu? Ada curhat bayar? Pernah diberlakukan dalam syariat Islam. Kalau pengen curhat, bayar dulu. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, terlalu banyak orang yang curhat sama Nabi. Sampai Nabi gak punya waktu istirahat. Kedua, kadang-kadang yang curhat itu masalahnya gak penting banget. Masalah sepele curhat sama Nabi. Masalah galau curhat sama Nabi. Gak penting-penting curhatnya. Yang ketiga, kadang-kadang curhatnya gak tahu diri. Lama gak selesai-selesai. Akhirnya, Nabi kan gak enak nolak. Nabi itu orangnya gak enakan. Ra'ufun kan, ra'ufah itu gak enakan. Ini curhat lama banget. Saya sendiri ngerasain orang kalau curhat lama itu kan kayak memberi energi negatif ya. Terus kita nerima gitu kan. Pulang itu sampai di rumah tuh udah lemes gitu. Tanya sama istri kenapa? Banyak yang curhat gitu. Ustaz curhat ke siapa kalau lagi galau kan ya? Ke istri. Curhat banyak. Saya kebayang. Aduh kalau saya aja yang bukan siapa-siapa dicurhatin gak nyaman. Gimana Rasulullah? Kekasih semua orang. Pengen banget ketemu Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah itu kalau keluar dari masjid. Itu yang ngajak selfie itu banyak banget. Rasul, Rasul, Rasul, Rasul. Masih mending kalau cuma ngajak selfie kan ya sebentar selesai kan. Ini yang ngajak curhat. Ya Rasul, sebentar saya ada masalah. Ya Rasul, sebentar saya ada masalah. Sampai akhirnya turun ayat di surat Al-Mujadilah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah. Sedekah dalam arti yang lain, bayar dulu. Baru berkurang yang mau curhat. Aduh, bayar ya. Oh, gak jadi deh. Gitu-gitu amat. Mau bayar aja gak mau. Akhirnya Nabi nanya ke Ali, Ali. Ini ada perintah Allah suruh bayar kalau mau curhat. Kira-kira menurut kamu berapa ya? Nanya ke Ali, kira-kira berapa nih? Standar bayaran curhat. Kata Ali, 3 genggam gandum ya Rasulullah. Ali itu kan orangnya kona'ah banget. Kalau nyebut angka dunia pasti sedikit. Rasul salah harusnya nanyanya ke Abdurrahman bin Auf. Kalau nanyanya ke Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah minimal 10 ekor onta. Ah, 10 ekor onta berarti 3 miliar, 1 ekor onta 300 juta. Berarti satu kali curhat 3 miliar. Nanyanya ke Ali, orang yang sudah mentalak dunia dengan talak 3. Ya Ali, kalau mau curhat bayar berapa ya? Allah suruh bayar. Kata Ali, tidak 3 genggam gandum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu emang kona'ah banget sih orangnya. Enggak lah, enggak segitu-gitu amat. Akhirnya diberlakukanlah beberapa genggam gandum. Jadi kalau mau curhat, kasih genggam gandum. Dan Nabi memberikan kepada fakir miskin. Baru setelah kaum muslimin lebih bijak, ayat itu dicabut. Itu namanya ayat mansukh. Pernah diberlakukan, tapi kemudian dicabut, udah gak diberlakukan lagi. Tapi ayatnya masih ada. Makanya orang kalau mau ngajar Islam, terutama ngajar Al-Quran, wajib tahu mana ayat yang nasikh, mana yang mansukh. Mana ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus. Kalau enggak, jangan sampai nanti kita mewajibkan sesuatu yang di Al-Quran saja, sudah tidak diwajibkan. Tapi masih ada ayatnya. Ini ayatnya benar loh, Al-Quran emang ada ayatnya, tapi hukumnya udah gak ada. Itu namanya mansukh. Jangan bilang, ini ayatnya jelas loh, surat Al-Mujadilah. Jadi kalau kayak gini, ini harus kayak gini. Surat An-Nisa, kalau gini harus kayak gitu. Enggak, ayatnya ada, teksnya, tapi hukumnya udah enggak ada. Dan itu ada beberapa ayat kayak gitu di Al-Quran. Artinya, Nabi itu sabar banget ngeladeni orang-orang yang macam-macam karakternya. Kalau kita enggak bisa persis kayak Nabi, minimal kita mengakui dulu bahwa sifat ini adalah sifat baik, cuman kita lagi belajar. Terutama kalau mau latih itu, latih di jalan. Di jalan itu paling efektif ngelatih emosi kita. Itu paling gampang terpancing. Kalau di jalan bisa, insya Allah. Falakal jannah. Mungkin salah satu tipsnya, ketawain aja. Ada masalah, ketawa aja. Ada masalah, ketawa. Walaupun ketawanya maksa gitu ya. Mata melotot tapi ketawa gitu. Agak-agak maksa awalnya gitu namanya. Jadi jangan gampang kepancing. Terutama kepada perempuan. Kepada ibu, kepada mertua, kepada istri, kepada anak perempuan. Kenapa perempuan? Karena kata Nabi, khiyarukum, khiyarukum li ahlikum. Orang yang paling hebat di antara kalian itu, yang paling lembut kepada perempuan. Terutama istrinya, ibunya, mertuanya, dan anak perempuannya. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling layak untuk kita jaga perasaannya atau kita bersikap lemah lembut kepadanya ya Rasul? Kata Nabi, anak perempuan kamu. Anak perempuan kamu baru anak laki-laki. Kalau berbakti ibu, ayah. Kalau menjaga perasaan, jangan dimarahin, jangan kasar-kasar. Anak perempuan, baru anak laki-laki. 2 kali anak perempuan. Jadi hadis diulang-ulang kayak gini itu banyak loh. Ada ibu, ayah. Ada yang istighfar, ada yang sholat tepat waktu, macam-macam hadis yang berulang-ulang, termasuk siapa orang yang paling wajib kita berkasih sayang, gak boleh kasar sama dia, anak perempuan, baru anak laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu Allah beri fitrah, perasaannya 9, logikanya 1. Laki-laki, fitrahnya, logikanya 9, perasaannya 1. Makanya sering laki-laki bilang, salah saya apa? Gak tahu salahnya apa. Karena dia pakai logika. Menurut logika gak salah. Tapi menurut perasaan itu udah bikin orang sedih. Jadi dia gak ngerasa sedih ketika istrinya sedih. Emang salah gua apa? Emang salah saya apa? Itu aja kok dipermasalahin. Pakai logika kalau laki-laki. Kalau perempuan, duh kok dia gitu ya? Perempuan. Itu fitrah. Yang kalau dia sendiri, pasti itu kekurangan. Ketika dia berdua, itu menjadi kesempurnaan. Kita logikanya 9 dan itu kekurangan kita kalau masih sendiri. Begitu kita mendua dalam tanda petik, jadi punya pasangan, maka ini menjadi utuh. Logika 9 tambah 1 jadi 10, perasaan 9 tambah 1 pun jadi 10. Utuhlah mereka berdua. Makanya jaga perasaan perempuan dengan nahan amarah. Apalagi udah jadi suami, jangan keluarkan kartu as itu sekalipun. Kecuali benar-benar melanggar syariatnya itu udah dosa besar. Baru dikeluarkan. Kalau enggak, jangan. Marah, udah aja pisah tempat tidur. Kata Allah, tinggalkan mereka di tempat tidur. Maksud tinggalkan di tempat tidur, biarin dia tidur di kasur. Kita tidur di lantai. Itu arti pisah tempat tidur. Jangan kita tidur di kasur, tapi di kamar yang lain. Itu mah enggak pisah tempat tidur. Itu artinya cari tempat yang lebih luas gitu ya, biar bisa goler-goler gitu. Kalau pisah tempat tidur, suami itu yang berkorban. Tidurnya di lantai. Kayak Aisyah tidurnya, Ali tidurnya di tanah. Kalau lagi marah sama Fatimah, Ali tidur di tanah. Sampai kalau dia bangun tidur, kepalanya banyak bekas debu gitu, tanah. Kalau marah kayak gitu, jangan sampai kita marahnya main tangan, ngeluarin kata-kata talak, segala macam. Jangan. Itu kata-kata berat banget. Jangan mudah dikeluarkan. Apalagi langsung, saya talak 3 kamu, pokoknya saya udah gak ada. Padahal cuma marah doang. Maaf ya tadi saya kebawa emosi. Kalau emosi kan gak jatuh talak. Jatuh. Main-main aja jatuh. Ada dua hal yang kalau kita main-main jatuh kan. Pertama menikah. Saya terima nikahnya. Main-main. Jatuh itu. Kalau benar nyebut namanya dan walinya. Dan walinya juga mengatakan. Ini main-main doang ya. Saya nikahkan putri saya. Jadi suami istri loh itu. Walaupun main-main. Tiba-tiba ada yang lewat. Sah. Jadi dah. Padahal dia lagi ngomongin sah suara yang di TPS gitu ya. Lagi, sah gitu. Jadilah ini suami istri gitu. Begitu juga talak, kalau kita main-main jatuh apalagi marah. Marah itu kan serius. Main-main gak serius, tapi jatuh apalagi marah yang serius. Jadi memangnya ada orang yang mentalak gak marah? Rata-rata orang yang mentalak itu pasti karena marah. Jadi gak ada cerita orang mentalak, kamu saya talak ya? Gak ada yang ngomong gitu, pasti kamu saya talak. Pasti nadanya gitu kan? Yang namanya talak itu pasti emosi. Gak ada talak yang dalam keadaan nyaman. Aduh saya sayang banget sama kamu, saya talak deh. Gak ada yang kayak gitu. Itu agak-agak aneh tuh. Jadi yang namanya talak pasti marah. Berarti sama aja jatuh. Makanya jangan terlalu gampang terbawa emosi. Dan itu bukan hanya untuk teman-teman. Buat saya sendiri juga. Karena saya menyadari ini belum menjadi halim. Saya kalau mau dibilang mungkin pernah nahan amarah. Tapi sering juga kepancing. Jadi berarti belum halim. Kalau kita udah gak pernah kepancing lagi, berarti namanya halim. Dan kalau udah halim, Allah mengatakan, La taghdab falakal jannah. Sekali kita nahan amarah, dapat villa. Sekali nahan amarah, dapat kendaraan. Sekali nahan amarah, dapat pasangan. Sekali nahan amarah, dapat surga. Semua itu Allah janjikan untuk orang yang halimun. Insya Allah dua sifat lagi. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini kayak berseri, ada 3 sifat. Salah satunya adalah sifat al-hilmu. Yaitu menahan amarah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum.